Amin taku ni masito se heto truntut tan sara runtungan eng sarino sabaleng ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caket tingati yen cedak tansah mulat sito asito pindo mimilan mintuno ayo nimas barengan tepi wajib situasi berat.